Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa muhammadin habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sehingga pada kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan, ya, dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga ini menjadi sebuah pertemuan yang dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya insyaallah petang hari ini kita teruskan pembahasan kita tentang masalah tauhid, ya, yang mana kita sudah masuk di bab ketiga, ya, bab ketiga tentang man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab, ya, bab yang menjelaskan bahwasanya orang yang bertauhid dengan benar, ya, mewujudkan tauhid dengan benar dalam hidupnya, maka dia masuk surga tanpa hisab, ya, jadi masuk surga tanpa hisab. Kemarin kita sudah sebutkan dalilnya, yaitu adalah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau Isra Mi'raj, ya. Pada saat beliau Isra Mi'raj kemudian ditunjukkan kepada beliau umat-umat dengan para nabinya. Ya, disebut dilihatkan ini umatnya Nabi Nuh, ini umatnya Nabi Musa, ya, terus sampai kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat disebut dilihat umatnya Nabi Musa, ya, beliau mengatakan, ya, saya kira ini adalah umatku karena saking banyaknya. Tapi Jibril mengatakan bahwasanya dia adalah Musa dan kaumnya. Itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Nah, setelah itu barulah nanti ditunjukkan umat yang lebih besar lagi dan Jibril mengatakan ini adalah umatmu, yang di dalam umatmu itu ada 70 ribu orang yang nanti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Ini hadisnya sahih, jadi ya, para ulama sepakat semua, ya, hadis ini merupakan hadis yang menjadi pegangan bagi kaum muslimin, betul-betul diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalil inilah yang menjadi bukti bahwasanya ada nanti umat Islam ini yang diberikan kemudahan betul-betul dalam kehidupan akhiratnya. Syaratnya bukan apa-apa, adalah siapapun orang-orang yang bisa betul-betul ibadahnya itu lillahi taala. Ya, ibadahnya lillahi taala. Maka pada saat Nabi mengatakan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, ya, kemudian Nabi pergi meninggalkan sahabat, ya, sehingga para sahabat itu saling mereka, ya, berargumen, ya, mungkin begini, mungkin begini, mungkin mereka orang yang lahir sudah dalam keadaan Islam, mati juga dalam keadaan Islam, oh mungkin mereka itu orang yang selalu menyertai Nabi, ya. Karena ramai para sahabat membicarakan itu, kemudian Nabi keluar lagi dan belum menjelaskan mereka adalah yang pertama orang-orang yang la yatatayyarun. Mereka orang yang tidak tatoyur. Tatoyur kemarin kita sebutkan mereka adalah orang yang senantiasa pesimis. Pesimis. Ya, jadi ini yang harus kita garis bawahi adalah orang-orang yang selalu pesimis dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Ya. Jadi seakan-akan kalau dia melihat sesuatu, wah, oh, nanti ini kayaknya enggak jadi ini. Kalau dia mendengar sesuatu, oh ini kayaknya celaka ini, nanti kayaknya aduh ini kayaknya enggak jadi untung ini. Punya perasaan-perasaan pesimis yang ada di dalam diri orang tersebut pada saat dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu ataupun merasakan sesuatu. Ya, ya, intinya orang itu merasa pesimis dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sebutkan misalkan orang kejatuhan cicak, waduh pikirannya sudah kacau. Ini siapa ini yang mau meninggal, ya? Ya, daripada saya meninggal, mending cicaknya yang saya sobek-sobek, kan? Ini contoh pesimis. Pesimis, kejatuhan cicak saja sudah ketakutan seperti itu, pesimis, ya. Kemarin juga kita sebutkan, misalkan kita mau jualan, tahu-tahu papasan dengan orang meninggal, ya. Kalau di tempat saya dulu itu langsung buang uang, ya. Ini buang sialnya ini, biar tidak jadi sial, kan, gitu. Ini contoh juga pesimis dengan melihat sesuatu, ya. Ataupun pesimis dengan hari tertentu, misalkan waktu tertentu, ya. Misalnya kalau di daerah saya, ya, di Banyumas itu, kalau hari tertentu, kalau nggak salah itu hari Selasa Wage itu. Jadi namanya Selasa Wage itu bis-bis luar kota itu sepi. Kenapa? Karena orangnya tidak mau keluar, tidak mau safar, tidak mau bepergian. Karena seandainya pergi pun nanti akan sial itu. Jadi kalau hari ini hari yang dihindari. Nah, maka ini contoh juga orang itu pesimis dengan waktu tertentu, hari tertentu. Nah, ini banyak sekali. Intinya orang itu merasa pesimis dengan apa yang dia lihat, dia dengar ataupun dia rasakan. Ini contoh orang-orang yang tatoyur. Maka ciri-ciri orang yang paling mudah orang itu melakukan kesedihan, orangnya itu sering pesimis. Ya mau usaha, wah aduh ini kalau kita buka usaha di hari ini hari geblek saya tuh ya. Kalau orang geblek gitu ya. Jadi ini hari sial saya gitu. Hitung-hitungannya enggak masuk ini. Nah, ini selalu pesimis saja. Kalau saya mulai ini usaha di hari ini nanti wah ini enggak pas nanti. Ya, begitu juga mau menikah, pada saat dihitung-hitung enggak ketemu ini. Nah, maka enggak jadi nikah juga. Nah, ini contoh pesimis-pesimis yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, Nabi mengatakan orang yang masuk surga tanpa hisab itu ciri-cirinya seperti ini. Siapapun dia, yang penting tidak tatoyur. Ya. Kemudian yang kedua adalah la yatatoyyarun, kemudian wala yaqtawun. Ya. Mereka orang-orang yang tidak minta dilakukan pengobatan kai. Pengobatan kai adalah pengobatan menggunakan besi panas ya. Dulu dalam zaman awal itu memang dibolehkan. Jadi kalau ada luka di tubuh kemudian ditempel sekalian dengan besi panas, setelah itu mengering dan sembuh. Ya, setelah Nabi ya beliau apa menyampaikan risalah ini, beliau melarang, sudah tidak diperbolehkan lagi pengobatan dengan pengobatan yang seperti ini. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya ya, ini tidak urut ya. Yang ketiga adalah wala yastarkun, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Nah, kenapa orang itu tidak minta diruqyah, kemudian juga tidak minta pengobatan kai, tidak juga merasa pesimis dengan segala sesuatu? Allah sebutkan, Nabi sebutkan di akhirnya, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang hanya kepada Rabb mereka mereka tawakal. Ya, ternyata di sini kuncinya. Jadi kuncinya adalah karena saking tawakalnya orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah tawakal kepada Allah, dia itu enggak perlu yang lainnya. Maka Allah sudah janjikan betul, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapapun orang yang sudah tawakal kepada Allah sudah cukup. Titik. Ya, enggak usah perlu yang lain. Enggak usah perlu siapa-siapa. Allah sudah akan cukupkan semuanya. Kan? Jadi intinya orang itu bisa melakukan apa? Ketauhidan dengan murni seandainya betul-betul hati itu betul-betul terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu kita sebutkan dalam tingkatan tawakal kan gitu ya. Ada orang yang tawakal seperti tawakalnya anak kecil kepada ibunya. Ya. Jadi tawakalnya anak kecil kepada ibunya itu kalau ada sedikit-sedikit takut sedikit langsung pegang ibunya, nangis panggil ibunya, terus apa-apa ibunya gitu. Ini gambaran tawakal. Ya. Jadi kalau orang hidup itu ya, ada sedikit apa-apa dia langsung ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga tawakal yang paling rendah. Dia tawakal paling rendah orang yang dia tawakal kepada Allah dalam perkara-perkara tertentu. Misalkan dalam kematian saja dia tawakal. Ya, bagaimanapun ya namanya mati itu di tangan Allah. Ya. Tapi cuma dalam sebatas kematian mungkin, tapi dalam masalah rezeki, dalam masalah yang lain tidak disandarkan kepada Allah. Orang itu lebih cenderung mungkin kepada kemampuan dirinya ya, kepada mungkin apa kebiasaan ataupun tawakal kepada selain Allah. Nah, yang paling bagus disebutkan oleh ulama adalah seperti orang yang tawakalnya seperti mayit kepada orang yang memandikan. Ya, jadi namanya kita kalau sudah mati ya terserah. Jadi yang memandikan terserah mau diapain ya, mau dibuang juga silahkan kan, intinya gitu, nggak bisa protes di situ. Pokoknya betul-betul nyerahkan semuanya kepada yang mengurus. Nah, ini adalah tawakalnya. Ya para rasul, ya tawakalnya orang-orang yang sempurna di situ adalah betul-betul semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita cuma ikhtiar, adapun hasil semua udah ya itu betul-betul kita ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasan ya kenapa orang itu tidak tatoyur, tidak minta diruqyah, kemudian tidak melakukan pengobatan kai karena saking tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat Nabi menyampaikan seperti ini, ada seorang sahabat yang sangat luar biasa, beliau namanya Ukasah. Beliau mengatakan, ya, pada saat Nabi mengatakan ini, beliau langsung maju mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya biar saya masuk dari 70 ribu itu. Bayangkan, jadi Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya biar saya masuk dari 70 ribu orang tersebut. Nabi mengatakan, wa anta minhum, kamu termasuk bagian 70 ribu itu. Subhanallah, ini Ukasah luar biasa. Jadi kalau kita berbicara ketauhidan itu, Ibrahim alaihissalam seorang nabi. Jadi kalau nabi kan kita, mereka kan seorang nabi. Ukasah ini bukan nabi, sahabat biasa, bukan juga sahabat seperti Khulafaur Rasyidin, bukan juga, bukan sahabat-sahabat senior yang terkenal. Hadis Ukasah yang paling terkenal cuma ini, dalam bab ini saja beliau terkenal, Ukasah itu. Jadi kalau kita katakan di kalangan sahabat Ukasah itu biasa, tapi apa? Ini menunjukkan siapapun yang bisa mengamalkan, mereka diberikan kesempatan yang sama di situ. Maka hadis ini juga tidak menutup kemungkinan siapapun, ya, mungkin di antara kita juga seandainya kita mengamalkan ini, maka jelas. Karena syariat ini bukan berlaku hanya pada zaman sahabat saja, tidak. Ya, kesempatan dalam hadis ini bukan hanya pada zaman sahabat, zaman Nabi saja. Kalau kita bisa melakukan, insya Allah kita juga termasuk bagian dari mereka ini. Ini satu hal yang penting juga perlu dicatat, ya, pada saat Ukasah mengatakan ini langsung Nabi mengatakan engkau termasuk bagiannya. Ada sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga saya termasuk. Nabi mengatakan engkau sudah keduluan Ukasah. Sudah keduluan Ukasah. Maka di sini pentingnya apa? Pentingnya bersegera dalam kebaikan. Itu kan cuma selisih berapa menit, mungkin berapa detik saja, ya. Coba kalau dia yang duluan, maka insya Allah juga, ya insya Allah, ya, mungkin Nabi juga mengatakan Anda termasuk bagian itu. Ini salah satu keutamaan orang yang bersegera dalam kebaikan, ya, hitungannya cepat itu, ya, dalam hitungan yang cepat Nabi sudah mengatakan engkau bagian dari 70 ribu itu. Nih, maka dia nanti pada saat Nabi kan yang pertama, ya, disebutkan dalam hadis tentang surga itu, Nabi pada saat belum buka pintu surga kan beliau pegang-pegang rantai pintu surga itu. Karena pintu surga ada rantainya juga Nabi mainkan. Kemudian diperintahkan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, ya, masukkanlah 70 ribu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab ini dari pintu surga yang paling kanan." Nah, jadi diprioritaskan dulu yang 70 ribu itu dimasukkan dari pintu surga yang paling kanan. Karena ada 8 pintu surga. Ya, bukan dari pintu kanan, tapi dari sebelah kanan. Dan dikatakan kepadanya, silahkan kalian masuk dari pintu surga manapun. Jadi yang 70 ribu ini diperintahkan oleh Allah, kalian terserah mau masuk dari pintu surga manapun. Ya, disebutkan di dalam riwayat, ya, tentang luasnya pintu surga ini ada seluas perjalanan dari Mekah ke Hajar, ya, sekitar 1200 km, itu satu pintu surga, ya, luasnya seperti itu. Dan orang-orang yang 70 ribu ini diperintahkan, silahkan punya mau masuk pintu surga dari pintu manapun yang kalian kehendaki, diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil, ya, dalil yang sangat sahih, ya, dalil yang di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada kerancuan lagi, tidak boleh ragu-ragu lagi, ini betul-betul mengkabarkan bahwasanya di antara umat ini nanti ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu orang-orang yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, ya, jadi bisa betul-betul mengamalkan tauhid dalam kehidupannya di situ. Maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan beberapa faedah, ya, faedah penting dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Dengan penjelasan bab ini menjadikan kita tahu orang bertauhid itu bertingkat-tingkat, ya. Jadi orang bertauhid itu ada yang kelompok pertama ini yang, ya, paket kilat, ya, kilat khusus tanpa hisab dan adab langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang selama mereka bertauhid dan mereka melakukan kemaksiatan, maksiat dosa besar maksudnya, ya, maksiat dosa besar, mereka juga adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, jadi orang yang bertauhid tetapi dia melakukan kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, cuman mereka itu masih ada kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan dosanya itu betul-betul diampuni, ya. Kemudian yang kedua, memungkinkan dosanya tidak diampuni dulu, jadi dia dimasukkan dulu ke dalam neraka. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, orang-orang yang bertauhid yang berbuat maksiat dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sampai dia gosong kemudian mati. Ini bedanya. Ya, kalau orang yang bertauhid maksiat masuk surga, disiksa kemudian dia sampai mati, sampai gosong menjadi arang. Ya, setelah jadi arang inilah kemudian nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicelupkan ke sungai, ya. Jadi sungai kehidupan. Disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya nanti arang ini kemudian tumbuh seperti biji yang tumbuh kena air hujan. Jadi kembali lagi utuh. Ini yang bertauhid tetapi dia bermaksiat. Dan dia meninggal masih membawa dosa maksiat-maksiat ini. Adapun orang yang kok tidak bertauhid, dia musyrik, dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi mereka tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan mereka tidak hidup juga tidak mati. Jadi tidak hidup dan tidak mati, dan mukhallidan fiha, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang yang sampai dia musyrik di dalam kehidupannya, mati masih membawa dosa musyrik ini, mereka itu na'udzubillah, mereka tidak akan pernah merasakan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak dimatikan, tidak dihidupkan. Jadi begitu beratnya siksaan yang Allah berikan kepada mereka itu. Ya. Ini jadi kalau orang yang bertauhid walaupun bermaksiat tetap dia mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala, cuman dosanya itu masih tahta masyiatillah, yaitu masih di bawah kehendak Allah, atau Allah akan mengampuni ataupun Allah tetap masih membalas dengan neraka sehingga dosa-dosa itu dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Jadi kita mengetahui, jadi orang bertauhid pun bertingkat-tingkat, tidak semuanya satu tingkatan. Begitu juga orang bermaksiat juga begitu, jamaah sekalian yang rahmati Allah. Orang bermaksiat juga tidak satu tingkatan, semuanya bertingkat-tingkat. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya Allah mengatakan barang siapa ya wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Jadi perbuatan sekecil apapun itu, kebaikan atau keburukan, ada balasannya. Ini menunjukkan semuanya diperhitungkan secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bermaksiat satu tingkatan, tidak. Ya. Begitu juga surga itu tidak dalam satu tingkatan. Walaupun ada 8 pintu, ada surga yang paling tinggi, tapi setiap orang itu memiliki derajat surga yang berbeda-beda. Ya, disebutkan dalam riwayat orang yang masuk surga kemudian tahu-tahu dia naik derajatnya lagi. Ya, kalau di kita naik kelas lagi, ya. Tadinya kelas bintang 4 jadi kelas bintang 5 gitu. Kemudian dia bertanya, "Kenapa saya dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi?" Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Karena istighfar yang dibacakan oleh anak-anakmu itu." Jadi istighfar yang dipajakan oleh anak-anaknya kepada orang tuanya ini menjadikan orang tuanya naik derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tentang anak yang soleh. Anak soleh itu selalu menjadi aset, ya, aset yang terus pahalanya mengalir untuk orang tuanya di situ. Kemudian yang kedua adalah ma makna tahqiquhu, yaitu makna maksud dari merealisasikan tauhid. Merealisasikan tauhid tadi maknanya adalah sampai dia tidak mau minta diruqyah, ya. Di sini kita jelaskan minta diruqyah, ya. Karena kenapa meminta diruqyah itu termasuk tidak menyempurnakan tauhid? Karena orang yang minta diruqyah itu, orang ini ada ketawakalan kepada orang yang meruqyah itu. Jadi kalau orang mengatakan tolong saya diruqyah, maka sekecil apapun di dalam hatinya itu ada tawakal kepada orang ini. Ya, kepada selain Allah, maka ini tidak sempurna ketauhidannya. Harusnya cukuplah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhtiar baik dengan membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak ibadah, banyak berdoa, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya dia meminta, maka hatinya itu terbagi. Ya, walaupun mungkin sedikit, tapi betul-betul hatinya itu terbagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi merealisasikan tauhid adalah contohnya itu betul-betul kita harus tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin, ya. Ya, poin ketiga adalah pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Yang mana Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan. Kalau kita lihat perjalanan hidup Ibrahim, beliau dibesarkan di keluarga yang musyrik. Bapaknya sendiri tokohnya musyrik, bahkan yang produksi berhala, ya. Bapaknya sendiri yang produksi berhala, tapi Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Bahkan inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah. Ummah adalah pemimpin, teladan. Ya, disebutkan juga qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh teladan yang baik untuk kalian pada diri Ibrahim alaihissalam. Apa keteladannya? Ketauhidannya. Walaupun hidup di masyarakat yang bobroknya seperti itu, beliau tetap menjaga diri dan keluarga beliau dari perbuatan kesyirikan. Nih, maka keutamaan orang yang hidup zaman sekarang ini, ya. Orang bisa hidup zaman sekarang dengan ketauhidan yang baik, mereka juga pasti dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang ketiga, ya. Kalau Allah memuji Ibrahim berarti Allah mencintai Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini merupakan sebuah hal yang pasti. Kemudian yang keempat adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Disebutkan di sini para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu sanjungan Allah kepada para tokoh wali, maksudnya adalah sahabat, karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik, ya. Jadi mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka selamat dari perbuatan syirik. Yang ini sebenarnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai ayat 61. Ya, kemarin adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Jadi pertama disebutkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun ayat 57 adalah innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka hati-hati. Nah, ini jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Setelah kita nanti mempelajari tauhid ini, ternyata kesyirikan itu bisa dari ucapan kita, dari perbuatan kita, bisa juga dari keyakinan kita itu. Maka salah satu hal yang harus kita jaga adalah kehati-hatian. Kehati-hatian. Orang bisa melakukan kesyirikan karena ucapannya itu. Ya. Allah itu memuji para sahabat kenapa? Karena mereka sangat takut kepada Allah, kemudian mereka sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati. Kemudian juga walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang dengan ayat-ayat Allah itu benar-benar beriman. Beriman. Meyakini kebenarannya. Betul-betul yakin kalau ini firman Allah, ini hadis Nabi itu betul benar. Nah, ini yang kita harus selalu belajar. Ya, kita sudah berislam sejak kecil kan gitu ya. Tapi kadang saja kita untuk sami'na wa ato'nya dengan ayat, sami'na wa ato'nya dengan perintah itu kadang masih harus butuh waktu yang panjang. Ya. Kayak kemarin sore saya ya diskusi dengan jamaah cukup lama. Sebenarnya tentang masalah korban. Saya di ya kebiasaan seperti yang ada di masyarakat tentang menjual, ya, menjual ataupun memberikan upah kepada orang yang membantu dalam penyembelihan hewan korban. Maksudnya saya katakan bahwasanya ini harus dirubah, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh mengupah dengan daging kepada orang yang membantu di situ. Saya sampaikan hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, kan gitu ya. Kemudian yang kedua Nabi juga bersabda man ba'a jilda adhiyatihi fala adhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit maka korbannya tidak diterima. Kemudian jamaah ini mengatakan, "Ustaz, ini jangan dulu disampaikan ke jamaah. Nanti bubar jamaah." Saya katakan, "Harus saya sampaikan." Kenapa harus saya sampaikan? Kasihan yang korban sudah sekian tahun berkorban, coba kalau tidak diterima oleh Allah. Kan kasihan itu. Ini harus disampaikan daripada kaum muslimin dia meyakini saya sudah berkorban setiap tahun, saya berharap nanti kepada Allah, ternyata di akhirat kan sayang, kasihan yang berkorban di situ. Cuman memang saya harus atur bagaimana cara menyampaikannya ini. Ini contoh misalnya, ini kalau sudah datang dari Al-Quran, dari sunnah, yang harus kita tata adalah diri kita, bagaimana kita iman dengan dalil ini. Kan begitu ya, kita harus tata. Ada juga jamaah yang dia kerjanya sebagai pemandu wisata di Prambanan. Ya, jadi menjelaskan dewa ini patung ini orang Islam itu. Jamaah pengajian juga, jamaah pengajian tauhid itu. Jadi menjelaskan ini dewa ini deh. Kalau dewa ini begini begini kan gitu. Kemudian ditanya, "Ustaz, hukum kerja saya seperti ini bagaimana?" Saya bacakan ayatnya tentang Ibrahim alaihissalam. Ya, ingatlah Ibrahim pada saat mengatakan, "Wahai Bapakku, ini bari umingkum wa mimma ta'budun. Wahai Bapakku, saya berlepas diri darimu dan apa-apa yang engkau ibadahi di situ." Kan gitu. Pasti ini juga Saya sampaikan dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Orang ini mengatakan, itu benar enggak hadisnya, Ustaz? Nah, ini kan contoh ya, maksudnya banyak di antara kita yang kalau kita sudah sampaikan dalil ayat ini masih butuh waktu betul-betul untuk meyakini kebenaran itu. Kalau sahabat kan kadang mereka enggak tahu, pokoknya dilakukan dulu nanti efeknya seperti apa kan enggak tahu itu ya. Seperti Nabi lagi sholat, Nabi tahu-tahu buang sandal, semua sahabat buang sandal semua padahal lagi sholat. Kemudian sama Nabi ditegur, kenapa kalian buang sandal? Karena saya melihat engkau melakukan itu. Bukan, jadi saya melakukan karena sandal saya kotor. Terus sandal kalian tidak kotor. Maksudnya sahabat kalau lihat Nabi melakukan itu langsung melakukan tanpa harus tahu kenapa alasannya kan begitu. Nah kalau orang sekarang dulu kan tanya dulu ya panjang lebar kan gitu, sudah dijelaskan juga kadang nggak diamalkan juga kan gitu. Nah, ini penting bagaimana kita betul-betul menata kita untuk beriman ya, beriman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya di situ. Nah, ini termasuk pujian ya, pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, yaitu orang-orang yang selamat dari masalah kesyirikan itu. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan ruqyah dan pengobatan kai, ini termasuk merealisasikan tauhid, membersihkan tauhid dalam diri kita. Jadi kita enggak usah minta di ruqyah. Ya, mungkin kita ya ada gangguan, dulu kita pernah belajar ilmu kekebalan mungkin ya, kemudian juga pernah diisi dengan ilmu-ilmu apa kan gitu. Kemudian kita pernah juga misalkan kalau tidur sering ada yang nakut-nakuti, baca Quran tidak bisa betah lama kan gitu. Karena biasanya gitu kalau orang ada jinnya itu baca Quran itu enggak lama itu, tahu-tahu pusing, malas kan gitu. Karena pasti itu akan terjadi reaksi seperti itu. Kalau kita merasa seperti ini, kita enggak usah minta diruqyah. Kita cukup dengan baca zikir pagi petang, ya, baca ayat kursi setiap pagi 3 surat terakhir, 3 kali. Setelah itu kita banyak memohon kepada Allah, sholat 5 waktunya dijaga, insyaallah itu hilang sendiri. Itu hilang sendiri. Dan kita cukupkan tawakalkan kepada Allah. Orang kalau kita sudah ta'awudz, sudah minta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, maka tidak ada satupun yang akan bisa mencelakakan kita. Tapi kalau kita namanya minta kepada orang, dan namanya orang kan identik dengan kekurangan. Ya, identik dengan kekurangan. Maka ini tidak akan sempurna. Kemudian yang keenam adalah disebutkan bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Jadi gitu. Jadi yang harus kita belajar adalah tawakal. Tawakal, betul-betul tawakal. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, balasan hidup apa semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan kepada Zat yang Maha Kaya yang tidak butuh kepada kita, ya. Kalau makhluk kan butuh ya. Manusia itu butuh kepada yang lain. Jadi namanya manusia kalau memberikan kebaikan tidak mungkin sempurna, tidak tanpa pamrih, tidak mungkin itu. Kenapa? Karena sifat manusia itu kekurangan. Kita butuh orang lain. Beda dengan Allah. Allah itu Maha Kaya, tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya. Nah, kalau kita menggantungkan kepada Allah dan memohon kepada Allah, sesungguhnya Allah itu tidak butuh kepada kebaikan-kebaikan kita. Sehingga sempurna balasan yang Allah berikan kepada kita itu. Belajar tawakal, kita harus belajar tawakal betul-betul. Ya, kalau orang Jogja itu sering ya, kita belajar sering semeleh ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akan menjadikan kehidupan kita insyaallah lebih baik. Kemudian yang ketujuh adalah tentang mendalamnya keilmuan para sahabat. Ya. Dari mana ini diambil mendalamnya keilmuan para sahabat? Yaitu pada saat Nabi mengatakan mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka langsung mengatakan, "Oh, mereka yang begini." Ini menunjukkan sahabat memahami orang yang bertauhid itu direalisasikan dengan amal, bukan cukup dengan keyakinan saja. Kan ada orang yang mengatakan, yang penting hati saya kan tidak, Pak Ustaz. Bukan cuma hatinya, tapi perbuatannya juga harus selaras. Ya. Jadi tidak boleh, yang penting kan jilbabnya, hati saya sudah berjilbab. Kan, gitu. Bukan masalah hatinya berjilbab, perbuatannya juga harus selaras seperti itu. Kan niatan saya ikhlas lillahi ta'ala, walaupun mungkin orang melihat saya, ya namanya ikhlas itu ya memang sinkron antara hati dan perbuatannya itu harus ikhlas seperti itu. Maka di ahlu sunnah wal jamaah namanya iman itu bukan hanya keyakinan, tapi amal perbuatan dan ucapan selama. Itu harus sama itu. Inilah yang dikatakan dengan iman dalam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tidak boleh, zaman sekarang sudah tidak boleh lagi orang mengatakan yang penting kan hati saya. Bukan masalah hati saja, perbuatan dan ucapan juga harus harus sama di situ. Kemudian yang seterusnya adalah yaitu semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Kenapa? Mereka langsung Nabi Matan, mereka langsung ya Rasulullah doakan saya. Ya, jadi berlomba-lomba kan gitu. Ya. Kalau sahabat ini istimewanya, sahabat itu selalu bertanya, ya Rasulullah amalan apa yang paling afdol? Gitu ya. Amalan apa yang paling cepat memasukkan saya ke surga? Nah, ini pertanyaan sahabat. Ya. Pertanyaan sahabat. Dan setelah mereka bertanya, mereka melakukan itu. Jadi mereka sahabat bertanya itu betul-betul untuk diamalkan. Ya, apa yang saya harus amalkan di situ? Nah ini pertanyaan zaman sekarang tidak seperti zaman sahabat ya, zaman sahabat itu berbeda ya. Itu ini yang menunjukkan semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Kemudian yang kesembilan adalah keutamaan umat ini secara kualitas dan kuantitasnya. Jadi dari jumlahnya paling besar umat Islam ini, dari sisi kualitas dari umat ini ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, di setiap satu orang yang 70 ribu itu, satu orang bisa membawa 70 ribu orang yang sama juga. Jadi memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ini secara kualitas dari umat Islam, dan secara jumlahnya juga umat Nabi Muhammad itu paling besar nanti di akhirat. Ya, seperti yang sudah Allah sebutkan ataupun Allah tunjukkan kepada Nabi SAW pada saat beliau Isra Mi'raj. Kemudian yang ke-10 adalah keutamaan pengikutnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu umatnya juga paling banyak setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah ditunjukkan umat-umat kepada Nabi SAW. Ya. Ini adalah untuk apa? Ini adalah untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ditunjukkan umat-umat sebelumnya itu Nabi jadi apa? Jadi bukan engkau ini bukan Rasul yang pertama. Jadi sebelummu ada Rasul-Rasul yang mereka juga punya pengikut-pengikut dan semuanya sudah ditunjukkan kepada beliau. Begitu juga jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji ini bukan ilmu pada zaman sekarang. Ini ilmu sejak zaman Nabi Nuh. Ya. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang itu sejak zaman Nabi Nuh. Ya, jadi kalau ketua-tuaan ilmu ini ilmu paling tua ini ilmu tauhid. Ya. Karena terjadi kerusakan di muka bumi ini kan pertama pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, setelah rusaknya zaman Nabi Nuh kemudian turun ilmu tauhid ini. Bagaimana untuk meluruskan kaumnya Nabi Nuh biar kembali kepada ketauhidan ini. Ya, jadi kita mempelajari ini bukan ilmu yang pertama ya. Sejak zaman dulu, sejak zaman sebelum umat Nabi kemudian kepada umat Nabi, para sahabat, para ulama sampai kepada ya kalau di Jogja itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang banyak mendakwahkan tentang bagaimana kita harus membersihkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ulama-ulama lain juga seperti itu. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah ada di antara para ulama yang disebutkan bahwasanya setiap umat itu nanti dibangkitkan bersama nabinya. Jadi kalau umat Islam semua ya nanti di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan kalau dia pengikutnya Qarun ya bersama Qarun, pengikutnya Firaun ya sama Firaun kan gitu ya. Dan setiap nabi itu akan selalu bersama umatnya, ya. Dan insyaallah kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-13 adalah sedikitnya umat ataupun orang-orang yang mengijabahi ataupun mengikuti panggilan para nabi, mengikuti ajaran para nabi. Bayangkan ada nabi yang cuma sendirian. Ada nabi yang cuma 2 orang ya, ada yang cuma 3 sampai 9 orang. Jadi tidak semua nabi itu membawa pengikut ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada di antara nabi-nabi yang tidak membawa pengikut. Bukan berarti mereka tidak sukses dakwahnya bukan ya. Tapi memang itu ya sudah menjadi sunnatullah ya, sudah menjadi sunnatullah. Kemudian yang ke-14 adalah nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Ya, kalau dia tidak punya pengikut maka datangnya sendirian. 15 adalah buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak. Jadi tidak mesti jumlah yang banyak itu selalu baik. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kalian mengikuti kebanyakan dari manusia sungguh kalian akan sesat. Ya, kita sekarang saja di Purwosari mayoritas banyak yang ke masjid atau tidak ke masjid kan kita. Maka lebih banyak yang tidak ke masjid. Ya, yang benar manusia zaman sekarang sama yang tidak benar, banyak yang tidak benar. Ya, kalau kita ngikuti yang banyak maka kita akan sesat. Ini Al-Quran yang mengatakan, seandainya kalian mengikuti yang kebanyakan manusia maka sungguh kalian akan tersesat. Maka yang kita ikuti bukan yang banyak, bukan yang sedikit, tetapi yang kita ikuti adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang seterusnya adalah 16, diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain dan sengatan. Jadi ruqyah misalnya kita penyakit ain, kalau penyakit ain mungkin sekarang jarang ya. Penyakit ain itu penyakit karena anak itu ketakutan dengan pandangan orang yang galak, yang sadis, kelihatan, kemudian anak itu jadi takut, jadi meriang. Kalau di tempat saya namanya kena sawan jadinya. Enggak tahu di Jogja sawan juga gitu ya. Ya yang kena sawan itu sebenarnya cukup dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 surat terakhir insyaallah sembuh itu. Begitu juga sengatan. Terkena tawon ya, terkena ular, terkena kalajengking semuanya cukup diruqyah sebenarnya. Tapi sekali lagi ini kembali kepada keimanan. Kembali kepada keyakinan yang kuat. Maka doa itu akan selalu terkabulkan seandainya orang yang berdoa itu diiringi keyakinan doanya akan dikabulkan. Jadi setiap doa itu dikabulkan selama orang itu berdoa dengan penuh keyakinan doanya akan dikabulkan. Ini juga termasuk. Kalau kita melakukan pengobatan ini, selama kita yakin Allah akan memberikan kesembuhan, maka otomatis pasti akan sembuh. Karena janji Allah tidak mungkin ada yang tidak pas. Kemudian yang ke-17, dalamnya pengertian kaum salaf. Ya, kemarin kita sudah jelaskan ini ya. 18, kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Yaitu pada saat sahabat mengatakan saya melihat bintang tapi bukan karena sholat malam gitu. Jadi ini karena beliau tidak ingin dipuji, siapa tahu orang mengira saya bangun malam karena sholat malam di situ. Kemudian yang 19 adalah sabda Rasulullah SAW, kamu termasuk golongan mereka adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian. Jadi kalau beliau bukan nabi, beliau tidak akan mungkin mengatakan seperti ini. Pas nabi mengatakan kepada Ukasa, ya Ukasa engkau termasuk dari 70.000 itu, ini menunjukkan nabi adalah betul-betul seorang nabi dan berita ini diambil dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ke-20 adalah keutamaan sahabat Ukasa. Ya, ini Ukasa, sahabat yang sangat mulia yang tidak akan mengalami kesusahan dalam kehidupan akhirat. Ke-21, penggunaan kata sindiran. Kata sindiran itu tadi Nabi mengatakan kamu sudah keduluan Ukasah. Jadi Nabi itu juga tidak langsung memotong semangat sahabat. Nabi tidak mengatakan kamu tidak masuk, tidak seperti itu. Jadi bahasa Nabi itu halus ya, halus. Nabi cuma mengatakan kamu sudah keduluan. Lah ini kan masih memungkinkan ada makna termasuk tapi ya mungkin di antara yang ya tidak seperti Ukasah seperti itu. Jadi tidak langsung menutup pintu ini, pintu harapan. Jadi Nabi tidak mengatakan kamu tidak masuk. Sudah seperti stres itu sudah. Di sini yaitu bahasa Nabi itu elok ya, bahasa Nabi itu luar biasa. Jadi bahasanya pun ya sangat terjaga dan tidak memberikan apa penafsiran-penafsiran yang menjadikan sahabat itu pesimis. Kemudian yang terakhir adalah keelokan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada saat beliau menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, inilah bab yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mampu mewujudkan ketauhidan di dalam dirinya, mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, walaupun sudah azan, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, tidak mengapa. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Silakan, monggo Mas. Iya, misalkan ada ya tadi pertanyaan misalkan kita ya merasa ya ada gangguan itu kemudian diruqyah tanpa sepermintaan kita maka itu tidak mengapa ya karena Nabi juga diruqyah oleh Jibril alaihissalam ya kemudian para sahabat juga meruqyah jadi tidak mengapa yang selama apa selama kita tidak meminta di antara penjelasan Syekh Utsaimin di dalam penjelasan ini, karena kalau orang itu meminta, itu ada kecenderungan orang ini ada berharap kepada selain Allah, walaupun sedikit ya, yaitu berharap dengan ruqayah ini saya disembuhkan oleh Allah. Kan beda kalau orang yang betul-betul punya, saya berdoa, saya membaca Quran, saya banyak ibadah, semoga Allah akan ini, murni, bersih. Kalau yang seperti itu murni bersih, itu betul-betul hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya wala yastarqun maksudnya adalah di situ istisqa, apa istirqa, yaitu adalah meminta di ruqyah. Selama dia tidak meminta maka tidak mengapa. Karena Nabi juga di ruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ada lagi mungkin kira-kira? Ah, silakan. Oh iya, sama saja berarti. Sama saja. Jadi kalau hati itu orang, seseorang itu berharap kepada selain Allah, itu sama berarti tidak. Tapi hatinya sebenarnya berharap dia. Hatinya berharap. Jadi sama saja. Nah, ini termasuk yang ini, wala yastarqun ya, termasuk orang-orang yang meminta diruqyah kepada manusia. Jadi intinya betul-betul orang baca sendiri, dia baca sendiri pun bisa sebenarnya, ya. Kalau dia betul-betul memohon kepada Allah untuk disembuhkan, jangankan minta disembuhkan, Allah meminta apapun ya hambanya, dan betul-betul yakin orang itu, dan itu sesuatu yang memang manusiawi. Yang penting bukan meminta sesuatu yang tidak mungkin ya. Misalkan orang minta saya bisa terbang, ini kan satu yang ini. Allah pun mampu menerbangkan itu ya, tapi kan ini kan sesuatu yang malah tidak diperbolehkan oleh para ulama. Ya. Jadi kita meminta kesembuhan kepada Allah dengan doa misalkan ya, Allahumma rabbanas washfi anta syafi la syifa'an illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Doa ini insya Allah kita bacakan dengan penuh keyakinan sembuh itu. Sembuh itu. Ini pentingnya jamaah sekalian rahmatullah sebenarnya. Pentingnya kita beramal itu apa? Dengan kita selalu beramal itu keimanan kita meningkat. Kenapa? Karena dengan kita beramal langsung dibalas oleh Allah. Orang bersedekah dibalas oleh Allah. Orang menolong langsung dibalas, ditolong oleh Allah. Dengan orang yang selalu beramal inilah orang itu akan selalu imannya meningkat. Kalau bahasa kasarnya, kita itu menemukan Allah dengan amalan-amalan kita. Ya, kita menemukan Allah dengan amalan-amalan kita. Pada saat kita beramal, Allah betul-betul kita dapatkan di situ. Pertolongan Allah, ya, bantuan Allah kepada kita selalu kita dapatkan. Dengan hal inilah yang menjadikan kita terus yakin dengan seyakin-yakinnya di situ. Ya. Jadi para sahabat itu begitu. Jadi mereka beramal terus dan merasakan betul-betul Allah itu ada gitu. Ya, Allah itu betul-betul ada dengan amalan-amalan. Tapi kalau kita cuma berharap tanpa melakukan upaya-upaya amalan, ini memang agak ya susah. Susah di situ. Silakan tadi, ada yang tanya kan? Tentang? Ya, hukumnya klinik ya, klinik rupanya. Kalau saya ada beberapa penjelasan ya, saya mendengar dari salah satu ustadz yang ada membahas tentang salah satu buku tentang rukyah ini. Di antara pendapat ulama itu adalah sebaiknya tidak membuka klinik rukyah. Sebaiknya tidak membuka klinik rukyah. Karena apa? Salah satu efeknya memang ini biasanya nanti efeknya tidak langsung, tapi efek bisa jangka panjang. Jadinya misalkan kalau banyak klinik rukyah itu orang nanti akan membanding-bandingkan. Oh, kalau di sana itu rukyahnya ampuh gitu. Kalau di sini rukyahnya kurang ampuh. Kalau ini, wah ini rukyahnya biasa saja gitu. Jadi nanti ada pengklasifikasian oleh masyarakat di situ. Dan ini nanti jadi manusia itu mengklasifikasikan, oh ini berarti dia memang takwanya luar biasa ini takwanya kurang ini. Dan nanti ada penggolongan-penggolongan seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti akan timbul seperti itu. Maka intinya harusnya kita setiap umat muslim itu paham tentang ruqyah. Harusnya paham tentang ruqyah. Misalkan keluarga kita cukuplah ya kita ruqyah sendiri. Sahabat kita mungkin tahu-tahu ini, oh udah kita bantu sendiri di situ. Jadi cukup ya dengan kita ya wujud tanpa harus dengan klinik-klinik seperti itu. Allah alam bisawab. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup insyaallah. Cukup ya. Semoga ini bisa dipahami ya, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bisa tetap selalu istiqomah dalam ketauhidan ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.